Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di saat ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang syarah dari zikir-zikir yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Yang insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mensyarah zikir Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Hadis ini atau zikir ini telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi atau Imam An-Nasa'i, Imam Hakim dan juga yang lainnya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu waktu mengajari putrinya Fatimah. Beliau berkata kepadanya, "Ma yamna'uki an tasma'i ma usika bihi?" Apa yang menghalangimu untuk mendengarkan apa yang aku wasiatkan? Ma usiki bihi, yang aku wasiatkan kepadamu. Atau taquli idza asbahti fa idza amsayti, atau engkau bacalah apabila engkau berada di waktu pagi dan apabila di waktu sore. Apa wasiat Rasulullah, apa bimbingan Rasulullah kepada putrinya Fatimah? Yaitu membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, Ya Qayyum, dan zat yang maha berdiri tegak, bi rahmatika, dengan rahmat atau kasih sayangmu, astaghitsu, aku meminta pertolongan, aslih li sya'ni, perbaikilah keadaanku, kullihi, aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah untukku keadaanku seluruhnya, wala takilni ila nafsi tarafata ainin, dan jangan engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri, tarafata ainin, walaupun sekejap mata. Kemudian di dalam hadis lain bahwasanya doa ini merupakan doa ketika seseorang mendapatkan musibah, kesulitan. Disebutkan di dalam hadis lain, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan juga yang lainnya, bahwasanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala," bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'awatul makrubati," doa-doa makrubat, yaitu doa-doa dalam kesulitan. Kesulitan apa saja? Baik bersifat duniawi atau ukhrawi. Doanya apa? Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatku kami harapkan atau aku harapkan. Fala takilni, maka janganlah engkau biarkan aku ila nafsi, berserah kepada diriku sendiri. Karena kita ini lemah, butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, butuh bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Tarfata ainin, sekejap mata pun. Wa aslih li sya'ni kullahu, La ilaha illa anta. Dan perbaikilah keadaanku seluruhnya. La ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali engkau. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang ketiga, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza karubahu amrun aw asabahu karbun wa shiddatun yaqulu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu ay atlubu al-ghithah al-ighathah wa as'alu al-i'anah. Disebutkan dalam hadis ini, berkata Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menimpahnya satu perkara atau menimpahnya satu kesulitan, beliau berkata atau berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, birahmatika astaghisu, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis-hadis yang telah disebutkan tadi, menunjukkan tentang keutamaan zikir tersebut. Para ulama menjelaskan bahwasanya lafaz ya hayyu ya qayyum ini adalah ismul a'zam, nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung. Yang apabila seorang berdoa dengan nama itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Dan apabila dia minta, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya. Disebutkan di dalam hadis, Nabi SAW berkata ketika ada seorang sahabat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimulai dengan ya hayyu ya qayyum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar orang tersebut, beliau bersabda, laqad da'allaha bismihil a'zam. Sungguh orang ini telah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama Allah yang agung. Alladhi idza da'a bihi ajab wa idza su'ila bihi u'ti. Yang apabila seorang berdoa dengan ismul a'zam tersebut, ya hayyu ya qayyum, ajaba, Allah akan mengabulkannya. Wa idza su'ila bihi, dan apabila Allah diminta dengan ismul a'zam tersebut, u'ti, maka orang yang memintanya akan diberi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam zikir ini terkandung makna yang sangat agung. Disebutkan oleh para ulama, hadza du'a min a'zamil ad'iyah allati tatadammanu tahqiqa al-'ubudiyyah lillahi rabbil alamin. Doa ini termasuk doa-doa yang agung yang terkandung di dalamnya tahqiq, realisasi terhadap ubudiyah, beribadah kepada Allah semata, Rabb alam semesta. Watatadammanu tawassula ilallahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatih. Dan terkandung pula di dalamnya bertawassul. Bertawassul yaitu mencari perantara. Ini tawassul yang diperbolehkan di dalam syariat. Jadi tawassul itu di dalam Islam itu ada dua, ada tawassul yang dilarang, tidak boleh, dan ini tawassul yang syirik. Yang kedua, tawassul yang diperbolehkan. Tawassul yang syirik adalah tawassul secara bahasa adalah mengambil perantara. Mengambil perantara supaya mendapatkan tujuan. Tawassul yang dilarang adalah tawassul kepada mayit, ya, tawassul kepada mayit, walaupun mayit tersebut adalah orang saleh, bahkan para anbiya sekalipun. Ini adalah tawassul yang dilarang. Karena ini hakikatnya adalah perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy yang dilarang atau yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti disebutkan di dalam ayat, ketika mereka diseru kepada la ilaha illallah dan dilarang melakukan perbuatan tersebut, mereka mengatakan, atau disebutkan dalam ayat, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah. Dan mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan bahaya kepada mereka dan tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'una 'indallah. Mereka itu adalah, ini orang-orang kufar Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy, ketika diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepada Allah semata, mereka mengatakan, haula'i syufa'una 'indallah. Mereka itu adalah perantara-perantara kami di sisi Allah. Mereka menjadikan orang-orang soleh tersebut sebagai perantara atau dengan disebut dengan tawassul antara mereka dengan Allah. Dengan alasan mereka bahwasanya kami adalah orang-orang yang banyak dosanya. Maka harus ada perantaranya yaitu para orang-orang soleh atau para anbiya supaya menyampaikan hajat mereka. Maka ini adalah batil, perkara yang dilarang di dalam Islam. Tawassul yang dilarang di dalam Islam. Begitu juga disebutkan di dalam ayat lain. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Yaitu dalam surah Az-Zumar. Ketika mereka diseru, mereka mengatakan, ma na'buduhum. Kami tidak beribadah kepada mereka. Kepada perantara-perantara tersebut. Alasannya apa? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali hanya untuk supaya mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itulah pengakuan mereka ketika mereka melakukan tawassul atau bahasa Arabnya tawassut atau bahasa kitanya menjadikan perantara selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam berdoa. Dalam permasalahan ini jawabannya panjang, yang ini membutuhkan waktu tersendiri. Yang intinya bahwasanya kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan lengah apa yang dilakukan dia, sehingga mereka menjadikan perantara orang saleh untuk menyampaikan hajatnya. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala, kita katakan kepada mereka, apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui keadaan dia? Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan dia. Dan mereka memberikan perumpamaan hal itu dengan seorang raja. Raja dengan rakyat jelata. Rakyat jelata ini tidak, kata mereka, rakyat jelata ini seperti kita ini tidak akan bisa minta bantuan ke presiden langsung, tetapi harus lewat orang dekatnya, para menterinya, baru bisa mendapatkan bantuan. Nah, ini diantara prinsip mereka. Nah, ini merupakan perkara yang batil. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan seorang presiden atau seorang raja. Seorang presiden tidak akan mengetahui setiap rakyatnya satu persatu, sifatnya, akhlaknya, dan seterusnya, kondisinya, tidak akan tahu. Maka membutuhkan perantara, membutuhkan orang yang bisa dipercaya untuk merekomendasi rakyat tersebut. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segalanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui setiap hamba-Nya. Bahkan apa yang terbetik dalam hatinya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Tujuan dia di dalam hatinya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Tidak ada yang terkecuali. Maka untuk apa dia menjadikan selain Allah sebagai perantara yang justru itu merupakan perkara yang dilarang di dalam berdoa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, tawassul yang dilarang. Yang kedua ada tawassul yang diperbolehkan. Tawassul yang diperbolehkan adalah tawassul dengan amal saleh. Tawassul dengan amal saleh, menjadikan amal saleh ini sebagai perantara. Perantara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya dia lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia menjadikan amal soleh ini sebagai perantara. Disebutkan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa bataghu ilaihil wasilah. Ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa bataghu ilaihil wasilah, dan carilah untuk menuju Allah, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan wasilah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala yang dimaksud wasilah di sini, tawassul atau perantara di sini adalah apa? Amal saleh. Maka bertawassul dengan amal saleh adalah perkara yang diperbolehkan. Sebagaimana kisah tiga orang pada zaman Bani Israel yang tiga orang tersebut mereka terkurung dalam guha. Dan kisah ini adalah kisah yang panjang, di dalam hadis yang panjang pula. Yang intinya mereka bertawassul dengan amal soleh, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan mereka dari guha yang tertutup batu tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam doa ini, ya hayu ya qayyum birahmatika dan seterusnya, ini terdapat tawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini termasuk tawassul dengan amal soleh. Menyebut nama Allah. Memuji-muji Allah. Ini merupakan tawassul. Perantara. Supaya doanya dikabulkan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Walillahil asma'ul husna. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang bagus. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Maksudnya berdoa dengannya, menjadikan nama-nama itu sebagai wasilah perantara antara doa dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sebelum dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka diperantarai dengan menyebut nama-nama Allah, memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala. Apa di antara apa yang disebutkan dalam zikir tersebut? Fahuwa subhanahu al-hayyu al-qayyum. yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu, Zat yang Maha Hidup, Al-Qayyum, Zat yang Maha Berdiri, tegak. Dan ini akan kita jelaskan, kita rinci satu persatu nanti. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wal 'abdu, dan seorang hamba, yastamidul 'aun wat ta'yid min qayyumiyatihi 'azza wa jalla. Seorang hamba bersandar untuk mendapatkan pertolongan dan kekuatan itu dari qayyumiyah, dari tegaknya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala al-qa'imu bi nafsihi, makna qayyum itu al-qa'imu bi nafsihi, yang berdiri dengan sendirinya, tidak membutuhkan dari makhluk ini. Wali ghairihi, dan yang menegakkan yang lainnya. Yang lain tegak dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa hidup, bisa bernapas dan seterusnya karena Allah Subhanahu wa taala Maha Al-Qayyum, yang menegakkan segala sesuatu. Tidak hancurnya bumi, kokohnya gunung dan seterusnya itu karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Qayyum. Allah jaga, Allah tegakkan semua itu. Tidak runtuhnya langit karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Qayyum, menegakkan segala sesuatu. Termasuk seorang hamba ketika dia ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, maka banyaknya berzikir dengan zikir Al-Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Kama yastaghitsu bi rahmatihi allati wasi'at kulla syai. Sebagaimana pula seorang hamba itu banyak meminta pertolongan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang rahmatnya ini meluasi atau luas dari segala sesuatu, melebihi luasnya dari segala sesuatu. Kita minta rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita meminta pertolongan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La'allahu yanalu minha ma ya la'allahum yanalu minha ma yasta'idduhu dunyahu wa ukhra wa akhiratihi. Yang mudah-mudahan dia ini bisa mendapatkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala apa yang diperuntukkan untungnya di dunia dan akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh di dalam doa ini sangat banyak faedahnya, sangat dalam sekali maknanya. Summa yas'alullaha ta'ala salahal umur wal ahwal. Kemudian di dalam doa tersebut seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan urusan-urusan dan keadaannya. Yang disebutkan dalam zikir tersebut, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah untukku seluruh urusanku. Maksudnya apa? Ay jami'i amri, yaitu seluruh urusanku. Fi baiti, baik itu di rumahku. Wa ahli, baik itu pada keluargaku. Wa jirani, atau pada tetanggaku. Wa ashabi, dan teman-temanku. Wa amali, dan pekerjaanku. Wa dirasati, dan pelajaran-pelajaranku. Wa fi nafsi, wa fi qalbi, dan pada diriku, dan pada hatiku. Wa sihati, dan pada kesehatanku. Wa bi kulli syai yata'allaqu bi, dan setiap segala sesuatu yang berkaitan dengan diriku. Ij'al ya rabbis salah wal afiyah. Ya Allah Subhanahu wa taala, berikanlah wahai zat yang bisa memperbaiki keadaanku, buatlah diriku ini al afiyah, dalam keadaan selamat, dalam keadaan baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wadhalika kulluhu min fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika seorang meminta kemudian diberikan apa yang dia minta, Misalkan dalam hal ini adalah diperbaiki segala urusannya. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Walaysa bi istiqaqil 'abdi, dan bukanlah karena seorang hamba ini merasa berhak. Wala bi jahi, tidak pula karena kondisi makhluk ini memiliki kedudukan, tidak. Walidzalika jaa khatamad du'a bi'tirafi bil faqir at-tam ilaihi subhanahu. Karena itu, doa ini diakhiri dengan pengakuan bahwasanya dia memiliki kefakiran yang benar-benar fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perkataannya? Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan janganlah engkau lepaskan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap. Aila tutrukuni, jangan engkau tinggalkan aku, li dha'fi, karena aku ini lemah, wa ajzi, sama lemah, lahdatan wahidatan, walaupun sebentar. Kenapa? Karena kita ini adalah makhluk yang lemah, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, butuh bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bal ashabani al-afiyah daiman, bahkan berikanlah kepadaku, sertakanlah kepadaku keselamatan seterusnya. Wa'inni biquwwatika wa qudratika, dan tolonglah aku dengan engkau memberikan kekuatanmu dan kekuasaanmu kepadaku. Fa inna man tawakkala 'ala Allah kafah, karena sesungguhnya orang yang bertawakal kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Wa man ista'ana billah a'anahu, barang siapa yang meminta tolong kepada Allah maka Allah akan menolongnya. Wal 'abdu la ghaniyya bihi 'anillah tarfata 'ainin, dan seorang hamba itu dia tidak ada padanya sedikit pun kekuatan atau kemampuan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekejap mata. Maka apabila seorang hamba ini mendapatkan apa yang dia harapkan dari doa-doanya atau dari usaha-usahanya, semua itu merupakan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha dia. Maka doa ini sangatlah bermakna dan sangat dalam maknanya. Selain dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan Ismul A'zam, juga dia meyakini atau dia bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Selain itu pula tertanam padanya hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir adanya pengakuan pada dirinya bahwasanya dirinya ini lemah, bahwasanya dirinya ini tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan seperti ini, maka dia berhak untuk dikabulkan doanya. Sebagaimana seorang yang meminta kepada orang lain dengan kondisi yang memprihatinkan, kondisi yang menyedihkan, dengan bahasa-bahasa yang memelas, maka bagi orang yang memiliki nurani akan memberikan bantuan kepada orang tersebut. Ini hanya sekedar gambaran. Walillahil masalul a'la, dan bagi Allah Subhanahu wa taala perumpamaan yang paling agung, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman. Maka di dalam doa itu birahmatika, dengan rahmatmu, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas, lebih dari manusia. Apa lebih dari kasih sayang manusia, bahkan lebih dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari syarah atau dari penjelasan zikir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li syani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah disampaikan khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kaum muslimin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.